dan kathiran tayyiban mubarakan fi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Apa masalah yang kemarin ya ikhwan yang belum apa namanya yang belum jelas masalahnya? Yang kemarin kita baca dari Al-Bidani ya ikhwan. Masalah apa ya ikhwan? Naam, Khalid ibn al-Walid meminum racun. Gimana, ada yang baca ya ikhwan? Saya juga lupa mau lihat. Tayyib. Al-muhim seperti yang kemarin kita jelaskan, benar apa enggaknya, yang jelas racun adalah muharramah, haram. Kira-kira lebih cenderungnya apa namanya, perbuatan ini benar atau enggak kira-kira ikhwan? Ya, ini maksudnya benar enggak kira-kira dilakukan oleh Khalid bin Walid? Sepertinya kemungkinan kecil. طيب قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى ثم التفت إلى أهل الحيرة kemudian خالد ابن الوليد atau البقيلة ابن بقيلة melihat kepada penduduk الحيرة dan dia mengatakan لم أرى كاليوم أوضح إقبالا من هذا ثم دعاهم وسألوا خالدا الصلح. Setelah itu kemudian dia mengajak mereka dan meminta kepada Khalid bin Walid untuk mengadakan perdamaian. Setelah melihat Ahlul Hayra, apa namanya, tokoh mereka yang sudah mau damai dengan Khalid bin Walid tadi ini. Fasalahahum akatabalahum kitaban bisulh. Maka Khalid bin Walid pun memberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, perjanjian damai, dan mereka menulis perjanjian tersebut. Wa akhadha minhum 400,000 dirham. Kemudian Khalid bin Walid mengambil dari mereka 400,000 dirham, yakni cash, sebagai perbekalan mereka, menunjukkan izzatul Islam, damai dengan orang kafir tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Bayar pajak. Thumma tayyib. ولم يكن صالحهم حتى سلموا كرامة بنت عبد المسيح إلى رجل من الصحابة يقال له شويل. Itu pun sebelum itu, kata beliau, Khalid bin Walid tidak mau mengadakan, menerima permintaan mereka untuk berdamai sampai mereka menyerahkan salah seorang wanita, Karamah binti Abdul Masih, yakni anak daripada tokoh mereka, anak daripada pemimpin mereka, putri dari pemimpin mereka, kepada salah seorang sahabat yang bernama Shuail. Wadhalika annahu lamma dhukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qusur al-Hayra. Dan ini Khalid bin Walid melakukan ini karena mengingat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut qusur al-Hayra. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut istana al-Hayra, ka'anna syarafaha anyab al-kilab. Faqala lahu ya Rasulullah habli ibnata Baqilah. Wahai Rasulullah, berikan kepadaku Ibnu Baqilah, putri Baqilah. Faqala hiya lak. Kata Rasulullah, iya, itu adalah milikmu. Falamma futihat idda'aha Shuwail wa shahida lahu thnani min as-sahabah. Begitu berhasil ditaklukkan oleh pasukan muslimin, Shuwail kemudian mengingat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, hiya lak, bahwa anak raja mereka adalah untuk kamu. Kemudian begitu berhasil ditaklukkan oleh pasukan Khalid bin Walid, Shuail mengingatkan hadis ini kepada Khalid bin Walid, bahwa saya pernah dipesan oleh Rasulullah untuk mengambil putrinya si Fulan. Dan dua orang dari kalangan sahabat menyaksikan kebenaran ucapan Shuail ini. Famtana'u min taslimiha ilai. Mereka pun Banu Hayrah enggak mau menyerahkan, karena ini adalah kehormatan mereka, putri kepala negara mereka. Wa qalu ma turidu ila imraati ibnati 80 sana. Faqalat liqaumiha, mereka mengatakan, apa yang engkau inginkan kepada, apa yang engkau maukan dengan seorang wanita yang sudah berumur 80 tahun. 80 tahun. Faqalat liqaumiha, maka si wanita ini pun mengatakan, berkata kepada kaumnya, idfa'uni ilaihi fa inni sa'aftadi min. Kata si wanita ini, sudah enggak apa-apa, serahkan aja aku kepada dia, nanti saya akan membebaskan, menebus diriku dari dia, mengandalkan hartanya. Enggak apa-apa, kata si wanita ini, serahkan aja aku pada dia, daripada ribut, karena ini syarat. Khalid bin Walid mau mengadakan perjanjian damai kalau mereka menyerahkan wanita ini kepada Syuail. Sehingga si wanita ini mengatakan kepada kaumnya, serahkan aja aku pada dia, nanti saya tebus, berapa yang mereka minta saya akan bayar. Kaumnya berusaha enggak mau. Apa yang kamu inginkan? Udah 80 tahun, apa yang mau kau cari dari si wanita seperti itu? Qala tayyib, wa innahu qad ra'ani wa ana syabah, karena sungguhnya orang ini pernah melihat saya dalam keadaan saya masih muda. Rupanya jatuh cinta masa mudanya, pernah melihat dalam keadaan wanitanya masih muda. Sekarang ketemu dan mendapatkan janji Rasulullah, ini sudah usia 80 tahun. Dalam usia 80 tahun. Fasal qala fasullimat ilaihi. Falamma khala biha qalat, maka diserahkanlah si wanita ini pun diserahkan kepada Syuail. Tatkala Syuail masuk kepada si wanita ini sebagai tawanan perang dan boleh digauli. Qalat ma turidu ila imra'atin binti 80 sanah. Si wanita ini mengingatkan lagi, tatkala hendak digauli, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau dari wanita yang sudah berumur 80 tahun? Wa ana aftadi minka fahkum bima arad. Dan saya, kata si wanita ini, siap untuk menebus diriku dari engkau berapapun yang kamu inginkan tebusannya. Maka kamu hendaknya tinjau kembali. Saya sudah umur 80 tahun. Apa yang kamu inginkan? Kamu mau duit, saya akan tebus diri saya dengan berapapun yang kamu inginkan. Pemimpin kaya. Qala wallahi la ufdika bi aqalla min ashri mi'at. Fastaktharatha Khadijah tayyib khadi'atan minha. Thumma atat qawmaha fa akhdaru lahu alfa dirhamin wa lamahu an-nas. La hawla wa qalu lau talabta aktsara min 100 alfin la dafa'uha ilaik. Kata si Syuail, sahabat ini tadi, wallahi kalaupun kamu mau menebus dirimu dari saya enggak akan menerima tebusan kurang dari 10 mi'at, kurang dari 100 ribu. 100 na'am, 10 mi'at yakni 100 ribu dirham zaman dahulu, termasuk tinggi ini. Itu pun beliau mengatakan seperti ini karena merasa sudah terlalu banyak ini duit segini. Rupanya sahabat ini tadi sahabat yang sudah terbiasa dengan kemiskinan juga. Orang miskin seperti kita ya ikhwan, duit 1 juta itu sudah masya Allah banyak sekali. Seperti kita ya ikhwan yang biasa mungkin penjual keliling 20 ribu satu hari, dapat duit 50 itu diciumin, alhamdulillah duit 50 tanpa keringat ini. Tetapi kalau orang yang sudah biasa kaya, 5 juta itu disakung bagi dia kayak 5 rupiah, 500 ribu, kayak 5 ribu. Bagi dia duit 5 juta itu ditaruh di saku. Saku ini, gitu aja jalan. Tapi kalau orang miskin seperti saya, seperti kita ini, duit 5 juta itu masya Allah ditaruh pusing, 5 juta mau taruh mana ini biar aman. Gak bisa tidur 5 juta ini, dijaga, dihati-hati, besok dibuka lagi, dihitung lagi, besok dibuka, dihitung. Rupanya orang ini seperti itu. Sehingga ternyata si wanita ini dengan gampang, begitu dia mendengarkan jawaban seperti ini, kembali kaumnya ngambil duit dua kali lipatnya diserahkan. Nih tebusanku. Wala mahun nas. Kemudian akhirnya sahabat tadi ini mendapatkan celaan dari teman-temannya. Dicerca, kamu terlalu murah minta tebusannya. Wa qalu lau talab ta'aktsara min 100 alf la dafa'uha ilaik. Kata mereka, kalau seandainya kamu minta lebih dari 100 ribu, bukan hanya 10 ribu, 100 ribu mereka akan memberikan, karena ini adalah kehormatan. Cuman itu tadi, rupanya ya begitulah orang yang gak terbiasa dengan duit seperti itu. Naam. Dan ini memang kenyataan ya akhwan, kenyataan. Faqala ladaf wa hal adadun aktsara min asyari mi'a. Lugu juga ternyata sahabat ini. Dia bertanya lagi, apa ada jumlah yang lebih banyak dari 100 ribu? Rupanya menurut dia jumlah yang paling banyak itu 100 ribu tadi itu. Begitu ditanya, dikatakan, kamu itu kalau minta lebih dari 100 ribu apa namanya, bukan hanya 10 ribu, 100 ribu lebih, kaget. Loh, apa ada jumlah, ada jumlah yang lebih banyak dari 10 ribu tadi ini? Kasihan, miskin orang ini. Wadhaba ila Khalid wa qala innama aradtu akthara al-adad. Setelah itu dia mengadu kepada Khalid, wahai Khalid, saya tadi itu tebusan itu minta maksudnya jumlah yang paling banyak. Jumlah yang paling banyak, sudah enggak ada lagi yang lebih banyak dari itu. Ada enggak sekarang ya ikhwan jumlah yang lebih banyak sekarang? Jumlah yang lebih banyak berapa ya ikhwan? Hatta triliun, jumlah paling banyak berapa? Triliun. Tapi kalau udah triliun-triliun berlipat-lipat juga enggak jelas kan? Orang ini menginginkan jumlah yang paling banyak. Tapi karena memang buta huruf, enggak ngerti apa-apa, begitu ditanya gini-gini, kesempatan dimanfaatkan oleh si wanita ini. Mau apa lagi, udah selesai. Kasihan. Qait tayyib qafaqala Khalid aradta amran wa arada Allahu ghairah. Kata Khalid, engkau menginginkan sesuatu tetapi Allah Azza wa Jalla menginginkan yang lainnya. Ya, ini dianggapnya cuma-cuma bagi si wanita, cuma tebusan segini ini. Wa inna ma nahkumu bi zahiri qaulika wa niyyatika indallah kadziban anta am sadiqan. Kata Khalid bin Walid, kami hanya menghukumi secara zahir bahwa engkau benar-benar lugu. Adapun niatmu apakah sekedar menipu kami, ini adalah urusan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yani Khalid bin Walid tidak gampang percaya begitu aja. Ini orang benar-benar lugu atau sekedar siasat? Atau sekedar siasat? Memang mungkin dia punya perjanjian atau mungkin ada ini. Kata Khalid, kami hanya menghukumi zahir bahwa kamu adalah orang yang lugu seperti ini. Adapun niatmu, wallahu alam, niatmu yakni sekedar membebaskan dia kepada untuk kembali kepada kekufuran atau yang lainnya, wallahu alam. Kata Khalid bin Walid. Naam, walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu barakallahu fikum.